Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki saking kitab Ihya juz 3 nggih. Sing kula fotokopi niku cetakan DKI nggih, Darul Kutub Ilmiah. Nah, engkang cetakan Al-Hidayat niku 341 nggih, DC 3 sama. Terus niki nerangaken pentingnya para guru Quran, guru ngaji sinten mawon sing beto kebaikan. Niku urip niku sing ceria, sing ikhlas. Pokoke niki kitab Ihya dikarang ulama Hujjatul Islam Imam Ghazali, mriki beliau cerita alamat ikhlas iku guyon lucu. Dadi anggere sing ra guyon ya ora pati ikhlas. Dadi niki. Dadi ngono kiai kok merengut terus. Niku ya ora pati ikhlas. Lah kecewa, kecewa mbek muridé. Padahal murid digawe ngono ya kersane apa. Dadi murid keriting turunan ya kersane apa. Iku kabeh kersane apa. Lah rumang samu sing ngirimno ruhin dewa tak ngono ku sapa? Apa ke kecewa berarti kecewa mek makhluke. Wembarno ora ampun. Pun kula waca nggih. Niki kula mboten guyon tenan. Terus niki kula kepengin njenengan kanca-kanca guru, kanca-kanca sing nglakoni kaapian, cek sedekah, cek mulang, cek napa mawon kedah ikhlas. Carane ikhlas iki pokoke dilalekno, ditinggal lucu, tinggal guyon. Pun kula waca langsung mawon niki saking hadise Kanjeng Nabi. Walidzalika qala al-Haris bin Jaza az-Zabidi niku napa pinten sing wonten garis-garisen niku. Mbon nggih malih panggil niku. Walidzalika qala al-Haris bin Jaza az-Zabidi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaiku wong sing ngancani Kanjeng Nabi sahabat. Dawuh Haris bin Jaza ngeten. Yu'jibuni minal qurra'i kullu taliqin mithaq. Yuk jibuni nyenengno ning ingsun gawokno nganti seneng. Yuk jibuni gawokno ning ingsun minal qurra'i saking wong-wong sing maca Quran atau ahli Quran. Sapa kulo talikin, sapa wong sing ceria wajahe? Talik kuwi maknane ceria, wajahe ceria ora besengut. Ora lak musofa lah kembangan kok angel temenan. Lah terang kok angelan wis. Yuk jibuni ya ora kaya rogen dadi kenae dadi ngonang terus sentimen. Yuk jibuni gawakno nengsun minal kurroi sanging wong-wong sing maca Qur'an atau sing ahli Qur'an sopo kulu tolikin wong sing banget ceriane mergo fa'ilin wazan mubalaghah mithakin kang akeh guyune. Aku iku seneng wong mulang Qur'an, guru-guru Qur'an, wong-wong apik iku ceria ya sering lucu, sering guyu. Fa'amal ladhi anapun te wong talqahu kang metuki sirahu ing ladhi oleh metuki bibasarin kelan seneng. Rata-rata wong awam ketemu wong alim mak sumeneng, so salaman ning sumeneng. Tapi wayal kolan metuki sapa ladi ka ing sira diabusin klan merengut. Di rata-rata wong salaman mbek kiai iku bangga seneng. Kadang kiai ora pati seneng mergo ora ana salam tempel, iku neraka. Lah ora neraka piye? Sing wong awam salaman mbek kiai seneng ibadah perkara seneng wong alim. Wong alim ketemu wong salam tempel iku kerasukan setan mergo to mak. Woi pun rokok, mukmuk di sepuro pengairan, orang rokok teman. Iki dawe sahabat yang jinak. Mula ni latte salaman berukir nu latte. Justru orang salam template aku latte, latte. Ya sing repot nak wong awam salaman bikiya yura seneng, kau dianggap gak solusi lah. Kena LSM zaman akhir repot. Kiai itu tidak memberi solusi, hanya bisa ngomong neraka dan surga yang dihasilkan kiai kan kaya solusi. Jadi kiai mau ngomong neraka dan surga tidak memberi apa? Solusi. Ini yang rokok bisa fa'amal ladhi talqahu bibasarin wong sing kue nak ketemu wong iku kue seneng makanan di sini ngalik wail kolan metu isopo ladhi ka ing siro biabusin kelan merengut yamunu engkang ngundat-ngundat sopo ladhi aleka ingatasi siro bi ilmihi klan ilmuni ladhi. Dipikirane nak ketemu wong ngundhat-ngundhat elmune, jasane, sedakoe. Dawe Haris bin Jaza az-Zabidi, fala aktsara wa hum minal muslimin. Fala aktsara muga-muga ora ngakehno sapa Allah minal muslimina saing pira-pira wong Islam islaus padane wong alim sing kacuk. Jadi niki dongane sahabat lho, mboten main-main. dongane sahabat sing diriwayatno para ulama nganti Imam Ghazali. Ana wong alim kok merengutan nak salaman mbek wong cilik, padahal sing salaman seneng perkara ketemu wong ngalim. Muga-muga jumlah wong niku ora akeh. Lah tapi wis kadung. Saiki wis kadung apa? Agak yo mbok. Mulane kita serot to. Dadi aku guyu iku amdan. Jadi bapak riyen nggih lucu, kula nggih lucu niku amdan mergo ana hadis yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Aku iku seneng wong ahli Quran sing ceria, sing akeh guyune. Maksudnya ora sekedar guyu, nglalekno jasane. Nglalekno apa? Jasane. Nunggu to cara Sayyidina Ali iku ana abduman alamani walau harfan wahidan. Aku budake wong sing mulang aku senajan korupsi tok. Lah terus ruhin apa aku pirang tafsir dipangan dikne. Umpama kayak ngaji aku sak huruf budakku lah nak ngaji 18 juz. Walah lagi mesti tak eling-eling. Mau nyelok ruhin ra iso teko tersinggung, nyelok Mustafa ra iso teko tersinggung. Wah, iku repot. Lah iku kon ngembar nama apa? Kon wis pengen takok iku ruhin timbali mboten saged nembe wedi bojone. Alhamdulillah cek normal wedi napa bojone. Engko Mustafa yang ngono wis. Lebih ribet kok mergawe golek nafkah ngeten-ngeten ya alhamdulillah. Wis. Dadi kiai sing ikhlas iki pokoke anane guyon lucu. Donya udah ngebar. Wong kula nu nate ki alumni ne bapak nu padahal jan murite bapak niku angger khole bapak kan karepe wonten undangan tak penging. Aja undang mari nek ora teko kecewa wis mbar nu sing teko ya berarti wong nganggur sing ora teko ya wong di alasan kok repot. Jadi wong teko iki ora mesti niat hormat kiai ne ning omah yo sumpek suwe nang di acara. Wong aku ya tau santri kok dadi aku kadang aku jajan ketemu kancane aku utang-utang aku jajan ketemu ning pondok gak kurang ajar tapi samane nekani alumni gurune tapi jajan mbok utang-utangan bape besanan jare sapa nak demi napa kok sing roh sapa lha iku cara Sayyid Haris bin Jazak Az-Zabidi kon nganggep lucu ae sing teko ya lucu sing ora teko lucu dadi wis pokoke yo jibuni minal qurra kullu taliqin bithaq. Jadi niki penting ya tujuane ora kok guyuran nggih ben nglalekno nggih nglalekno amal mumpun ajinan nglalekno amal nggih nglalekno napa wae carane ikhlas iku gampang wae amal ku lalekno bar ngamal yo wis bar niki jelas nggih ya jibuni minal qurra padahal niki Imam Ghazali seorang yang serius terkenal zuhud tapi beliau punya riwayat ini mergo beliau sadar nek wong serius iku masalah. Jadi fa ammal ladzi talqahu bi basarin wa yalqaka bi abusin yamunnu alayka bi ilmi fala aktsara Allahu minal muslimin mislah. Nek nah, kata-katae sakniki penyakit tiyang alim ngoten niku. Sing salaman nyucuk suweneng aku iso salaman mbek wong iku, sing kiai ne ora pati seneng, perkarane ora prospek. Bareng disalami bupati padha senenge, lha iku repot ampun niku. Nek iku jare Sayyid niki fala aktsara Allahu minal muslimin. Wis lha wis kadung akeh. Iki maksude muga-muga ora akeh banget. Saiki dongane kadung akeh ya muga-muga ora akeh. Banget. Temen nek akeh banget ya muga-muga ora berlipat ganda. Pokoke sing penting populasine muga-muga ora akeh. Lah kula termasuk tiang sing eliminir iki lewat kampanye kula kan lumayan lah ana sing dikurangi dadi niki. Walau kana umpama ana sapa Allah Subhanahu wa taala ku yardo iku ridho sapa Allah taala dalika ing mengkono-mengkono guru ngundhat-ngundhat ilmu ning murid. Fa dalika ailminnah ala talamit bil ilmi. Umpama ngundhat-ngundhat ilmu iku oleh ning gone wong sing tau mbok ulang. Lama kolektine ora dawuh sapa Allah li nabi maring dawuh nabine Allah waqfit janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Weling-eling iki dawuh pangeran. Kanjeng Nabi sing akramul khalqi, Kanjeng Nabi sing saurip-uripe mucal, saurip-uripe kangge bina umat. Niku mawon diwajibno tawanduk ambek sing ngaji. Ayo kiai-kiai saiki kudu tobat. Senengane maca ta'limu ta'alim. Ta'limu ta'alim kitabe murid ben ta'zim guru. Kiaine aja maca kitab iku. Malah dhasi gedhe to. Kiaine maca kitab iki, paham ya? Iku waktu gale bojo maca kitab kudu lujen. Dari wong wedok ana bengi-bengi dijak sing lanang ora gelem, dilaknati malaikat kan desa. Lah malaikat nganggur sing lanang terus kan desa. Malaikat yo pinter, maksudnya mesti takok asal usule piye kok nganti ora gelem. Setelah diteliti ning sidang ternyata ora dinafako yo betul. Mesti terus dibenarkan ora kok sing dieling-eling wong wedok dijak sing lanang dikumpuli diterokno oleh terjemah pokoke. Pasti wong wedok dijak kelon gitu maksudnya ya. kok ora gelem iku dilaknati malaikat nganti iku yo tetep ora ngene iku maksude iku. Maksude kena nafkahe cukup, keadaan normal kok tetep ora gelem. Wong menawa perkara duwe pil iku dilaknati. Tapi nek ora geleme sebabe jelas. Misale nafkahe kurang diberi hak gugat. Rapak wae oleh. Rapak wae oleh pemene timo ora gelem. Dadi kok bojone rugi niku oleh rapak. Oleh rapak ya, jadi bojone Mustofa bareng soleh cara kula bojone santri-santri iku oleh. Cuma yo mikir nek is rondo pun untuk bojo. Akhire kan gak rapak kan. Jadi bojo merarapak iku ora krana cukup, paham kan? Mergo nek duk rondo angel padha kangelane. Akhire berdamai mbek keadaan, nggih berdamai. Gak ben sampean ro nek bapak kula seneng guyon ya ana ilmune, kula seneng guyon ana ilmune. Dadi wong alim kudu sering guyon, niate nglalekno jasane mulang. Sekali kowe eling jasane mulang tukang ngundhat-ngundhat ilmu. Padahal Kanjeng Nabi piyambak diwajibno sopan ambek wong sing di ulah. Wahfid janahaka limanit tabaaka minal mukminin. Mat kowe sing sopan ambek wong sing anut kowe. Ku Kanjeng Nabi kowe kon sopan. Lah kula mboten nate. Rakoki rugen kula mboten nate wani mbek santri-santri mboten. Nggih, kula disiplin tapi mboten wani. Mboten nate kula jare ngundang rugen apa sinten sin. Kok mboten dugi nggih tenang. Mboten nate kula bayangno apa saiki ra seneng aku. Misale ngoten nggih beneran mawon cara kula tenang mawon. Tapi iki peringatan nggih, mulane jenengan kula suwun. Wong ilmu-ilmu TPQ mulang ikra wae kok ra ikhlas. Wong kula sing mulang jalalen mulang ihya wae ikhlas kok mulang ikra kira ati ra. Kula gerono santri-santri sing guru-guru desa-desa tapi ra ikhlas. Aku mulang ihya wae ikhlas ke mulang ikra kira ati sing entuk intensif ora ikhlas. Jenengan makome wis dhuwur lek wis mulane ikhlas nek kula tereng kok nek ikhlas ora makom-makom nang Islam iku kudu napa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu ad-din. Nek wani Islam iku kudu wani napa? Ikhlas. Ya dilate nek ora dipaksa. Nek ora itu tinggal guyon ben ikhlas. Nek ora itu tinggal apa? Guyon ben. Sama nak ceritane. Bali Maksum Krapek terkenal seneng guyon. Wong anggar ketemu bapak iki guyon. Wong nak Mbah Maksum riyen nggih seneng guyon. Nek nah, ketemu Mbah kula bebas, Mbah kula niku guyon. Nate digaslah. Kang Maksum, kowe nak bar salat wiridan tak engkek padum santri akeh to nak ra wiridan isin. Mbah kula ora tau wiridan, bar salat ya bubar tenang ae. Ngelatih nak supaya wiridan niku ora perkara didelok santri. Mbah Maksum wiridan digaslah. Ya padum wiridan nanti santri akeh dadi isin nak gak apa. Wiridan. Jadi Mbah Maksum jawab ngene. Ya pertama ngono Kang, suwe-suwe ku lali ya. Lah pas lali ku ikhlas. Ah, gerwiritan terus suwe-suwe rak lali. Maksudnya suwe-suwe rak lali krono demi apa? Santri. Lah pas lali ku ikhlas. Mulane syarat ikhlas iku lali. Nah niku wonten santri niku Mbak Maksum nak mulang jalan ngantos dalu jam 11. Santri niku wani go celuk. Wong sanat kula mutasil. Ya anggere mulang jam 11 mulang turu. Ya turu tenan mbek. Ya ning arepe meja. Ngoten niku santri sudah balik ning pondok cuci terusno. Waqala ta'ala lho balik. Balik meneh. Ah iku dekne de jembung lho. Ora gelas apa gak ndherane ngono jembung lho. Cingkir sing gedhi jembung ndherane. Mriki apa ndherane? Mo ya mo. Angger ngantuk niku dawa farka'u apa ba? Ya rokok asik. Dadi bali Maksum guyon cek nemen apae. Nemen apae ba Maksum. Nah bareng gawe kopi samuk itu ngongkon santrine ana sing ngaji ngarep ngantuk ya ora kene rogane to ngombe kowe bareng duwe ku tipake kiai pi dintekno jebule Mbak Maksum lho contekno aku mani ternyata Mbak Maksum kepengin ngombe tipake santrine sing crito kula sing ngombe santri tuwa ngumbar crito kula gambrang dina terus mati lho gedekne seneng kula perkarane Gus ya, wong alim ora jajan kok kembar. Lah sepundi? Aku ro wong alim Mbah Maksum yo wong lucu Gus kok jenenge. Jebule wong alim ora jajan, anggere ngalim tenan ten padha Gus. Model-modele padha. Padha modele ra jelas kira-kira. Ora ajar kok ngoten. Asline gak di pola sing tertib terus piye kepen dihormati padha. Ngono nate Gus kan ngombe Mbah Maksum karo kula barokah tak enten. Lucu, aku dumani. Ya gentenan, gentenan wis santri. Ya sampean ndak harus ngikuti makom ini, tapi ini saya pastikan ini kitab Ihya. Kalau sampean enggak percaya, cari di kitab ini juz 3 cetakan DKI kalau yang saya untuk Darul Kutub ilmiah. Kalau yang di cetakan Al-Hidayah itu 341. Dan saya enggak akan salah kutip. Saya itu punya Ihya itu 5. Yang pernah saya belajar A sampai Z itu cetakan Darul Fikr. Terus yang saya kaji itu cetakan Darul Kutub ilmiah. Kalau saya enggak paham pakai sarahnya kitab Ithaf. Jadi saya tidak akan salah kutip karena saya dari sekian percetakan itu ora cetakan sitok salah kutip cek ra paham, wah itu musibah ngono gitu. Kulo nek aslasi tau niru Imam Nawawi. Imam Nawawi tahu ngutip kitab Imam Ghazali dikritik, jangan-jangan Anda salah kutip. Misal-misal Imam Nawawi. Aku maca naskah iki sing 400, ki maca pemira sepidah, ngenyek wong 400 dimusuhi sitok. Jadi dekne iku nak mengkaji kitab Al-Wasit karya Imam Ghazali 400 kali. Jadi betul. Kalau saat ini nembe mengkaji Bukhari berkali-kali. Kita oleh jemben sedurunge mati, mbon pinten atus lah. Pokoke saat ini mbon mulai tak latih. Tapi ngaji urip mengkaji kehidupan, analisis presiden ya padha wae itu. Ojo koyo LSM mau nganggur presiden dianalisis, menteri dianalisis, nasib dhewe gak tau dianalisis. Dini ini penting ya kalau terangkan. Ternyata ulama dulu itu seneng guyon. Guyonnya itu go ngelalek no nafsu ini. Nggih go ngelalek to nafsu. Dini sale kowe kan yo disuguhi bojo kok kangkung. Ya wis pokoke guyon nek dadi ocah masih ora cocok aja kok wong dipadak ada wedhus pokoke sing iso guyon. Dadi aja kok terus ngamuk. Wong disuguhi kangkung kok padha karo ambek apa? Wedhus. Yes biasa. Jadi yo saking tak dime bojoku ya udah kok wong ra di dosa setingkat wedhus. Dadi cara pandang iku sing optimis. Wong dipadakno wedhus dalam hal gak berdosa kan? Mate ngono lho. Dadi uripmu sing ceria ngono, dadi uripmu kok. Dadi aja kabeh ditafsiri napa? Eleh. Dadi paham kan yo? Dadi yo sing cari bojo ngamuk kuwi. Pinter bojoku tepat sasaran. Dan wong kaya aku kudu di dadi pinter berarti bojoku tepat apa sasaran. Ya wis. Terus iki nganggo elmune Rasulullah wong nak diamuk iku kudu sabar engko entuk ganjaran. Dadi bojone entuk ganjaran mergo tepat sasaran. Sing lanang entuk ganjaran mergo napa? Sabar. Wah iku ahli jannah. Dadi riyen zaman sahabat ono pasangan ahli jannah itu hanya dua, sing dinas Nabi, sing pas sing lucu. Nabi ku ana cah wedok ayu-ayune wong Madinah. Maksudnya sing krono lucu lho, nak sing dinas warga krono serius kata Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, Utsman. Ini karena lucu. Cawe de uwayune ra karuan. Wayu banget. Saking ayune iku kabeh ku rawani ngrabi mergo sungkan kancane, misale Rukin ya seneng Mustofa seneng daripada toleransi sira rabi kabeh. Sampai Nabi dirabekno sahabat paling elek. Kriting elek, wesek entek, sewu elek, Bang. Suatu saat iso dirabekno. Dirabekno suatu saat pas makan malammu ndekne takok kowe ro sirine Nabi ngrabekno kowe mbak aku yo wis krungu jare-jare sing wedok wis kudu muring-muring yo wis krungu kene apa kowe mbak aku disebut mbak Nabi pasangan surgawi dadi Nabi kene nak pinro pasangan surgawi yo calur iku terus sing lanang takok sing wedok takok kene apa aku yo dek nak roh kowe langsung syukur alhamdulillah sak aku eleke ngene kok dibojo ayu dek. Aku tak roh kowe, langsung sabar. Gusti musibah nopo. Lah sabar ya min sifati ahli jannah, syukur ya min sifati ahli jannah. Jadi dua pasangan ini. Pasangan nopo surgawi. Ke sitok mbus warga bitoriki sobri lewat jalur nopo sabar. Sitok bitoriki sobri. Ya tentu enak sing jalur syukur. Nek jane wong mlarat sing uripe dikai wong bareng ya asine iso mbus swarga lewat sabar ditakdir mlarat dikai wong. Sing sugih lewat sedekah. Ajane padha mawon urip pun sami mawon. Dadi ya lucu Nabi ngendikane ya lucu ya biasa mboten-mboten berlebihan. Faham ya iki jelas ya tetep sampean ben ngerti nak. Tapi nak ana kiai sing serius ya ana dalile. Tapi kadang ana merengute tenan iki mari repot ya ana merengute tenan. Dadi yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Nggih tujuane ngene wae lho, nggih nglalekno mboten sok pahlawan, mboten sok suci. Saniki lucu ke, kados presiden menteri nak mikir rakyat. Jadi presiden itu enggak ringan, berat gini-gini. Mungkin ini ya digaji nganggo pesawat negara. Mbok ya ora usah munamuni berat. Wong fasilitasi ya akeh. Misale dadi wong sugih urusane akeh ngene, mung dikeki pangeran donya akeh. Wis ora usah ribet. Misale dadi wong melarat itu lara kepen blojo abot ngene, wis ngerti nak melarat kepen blojo. Kan yo goblok. Aku guben pe wong melarat saiki. Gak maju, pikirannya juga gak maju. Kalau sering ngerti alumni-alumni yang melarat, agar sewan pulau terus tobat. Perkara ini, jadi melarat itu kurang enak. Kepengen apa-apa raiso, misalnya kepengen apa? Bentuk TV raiso, kalau diri kita harus melarat, gak kepengen. Ya tambah melarat. Terus ngerti nak melarat itu juga kepengen, pet-pet. Jadi ora di etika, etika melarat itu ono, paham ya? Lah kula ilmu ngoten niku gadah sanad dengan itu Abdul Qasim Al-Junaidi sing terkenal. Tokoh tarekat sing masyhur di antara Abdul Qasim napa? Al-Junaidi. Mulane muka lan akeh wong jenenge Junad-Junad kuwi karo yen Abdul Qasim sinten? Niku alim ahli tarekat. Suatu saat ngongkon santrine. Ya jenenge mursyid itu ora pati dhuwit. Ngongkon santrine cung tukokno daging. Cara saiki digani dik 50.000. Jebule daging sak kilo wis 70. Walhasil balikne ora cukup. Payahi duwe mboten cekap, mergi daging pun naik sekan. Jami Abdul Qasim enak arti suhu. Yo gawe murah cuma naik naik. Wong 50 mawon ra cukup malah digawe murah. Yo digawe murah ora iso tuku blok goblok. Wong kok gobloke ra karuan. Tahu lah wong saiki ora duwe album larat model Abdul Qasim apa? Al-Junaidi. Tak warai, jadi carane urip niku pokoke sementing iku susah. Lho bojoku lho sering tak warai. Bang kula bolak-balik tak omongi. Kula niku sering teng pasar be anak kula sing umur 2 tahun, saiki anak kula sing nomor 3. Sering blojo teng pasar tuku jajan nggih kangkang nggih mbak-mbak. Metu dhuwit 100.000. Niku tuku jajan pasar ben. Wis tuku sak kresek ngaku gawa kaboten ben montek 30.000. Berarti kan dhuwitku susuk 70.000. Wah aku nak blojo milih sing susuk. Dadi koyo wong sugih, wong susuk terus. Aku langgo 100.000 kok moro galeri goblok tapi kan kurang. Paham gitu ya. Jadi kita warai. Jadi kiat-kiat menyelesaikan kemiskinan. Jadi kaya rugi digantengi sak mene. Kudu wong golek gunung kidul, mesti sing wedok sing matur nuwun. Rai sak mene kok golek wong Jakarta sing tarife 80 juta. Ya lemes. Dadi pokoke golek sing apa? Susu. Lha iku mulai Abdul Qasim apa? Al-Junaidi. Mboten cekap mbah mun apa-apa naik arfi suhu. Arfi suhu iku gawe murah. Murite bantah. Ngene iki mun mboten cukup gawe. Ora ya aja tuku ra murah. Lah ya aja tuku ra murah. Paham kene mulane kira usah ben tuku mobil larang kan. Becak ya becak susu. Tuku bis ubal ini kan gampang susu. Mau mau numpak bis api. Kan ora usah duwe, tapi kan tetep wae padha. Numpak bis apa? Tapi yes, pokoknya di kiat-kiat menyelesaikan kemiskinan tanpa ngenes itu kudu di elmoni. Lha riyen ulama ku sangin cerdas e ngoten, terus didik murid itu ora sekedar ngaji. Dilatih carane murah nerga yo arfi suhu. Ge murah. Lha sepundi? Yo aja tuku. Akhire murid itu paham. Mane pokoke walhasil urip kudu susuk eling-eling kudu napa? Lha kowe dakwah nggih ngoten. Kalau kemarin ditamu saking Bojonegoro dua minggu yang lalu badhe ngaturi kula ngisi teng majian Islamic Center itu ngaturi kula pun yang ke-8 atau keberapa. Ya kok ora bosen aku sampe ora tau gelem ya kok ora bosen. Nyen tak jajal mau anggere ke-9 aku gelem. Dene ketok wis krungu dadi wis ke-9. Cerita nih. Cerita Gus jenengan aturi pengajian nganti podium cek angel ora karuan. Ada kula kangen jenengan niku kelasé mun kados kangen Rasulullah nangis lho Gus kula. Belum terkenal yang sugih dia. Kula kandhani. Tapi tiyang saya meskipun terkenal sugih padahal level kabupaten sugih kula kandhani niku nangis. Terus ini cerita ini yang serius ya. Suatu saat ketika masih periode Mekah itu Nabi pas sujud dibuai tletong ambek Abu Jahal Abu Lahab CS. Sampai sahabat-sahabat kudu nangis karena di napa? Nabi diberkin apa? Kotoran. Salat jazir maknane kotorane unta napa meroyo unta lah cara Arab unta. Sampai walase Nabi itu ngalami penyiksaan begitu. Itu hebatnya Rasulullah. Makanya saya yakin Rasulullah itu betul-betul memang orang yang paling berhak mengartikan Quran halan wa ahwalan, sak prilakune. Ora kok wong saiki seneng Quran makhrote tok, kadang seneng semaan tok, kadang seneng ikra tok, qiraat tok. Dulu Nabi itu meraktikan Quran itu sampai halan, sampai mental. Dan itu akan saya tiru, setidaknya saya akan tiru 10%-nya, kalau tidak bisa 100%, 10%. Akhirnya ketika di Multazam, tempat yang doa paling mustajab, Multazam masyhur zaman itu, jahiliyah dan Islaman doa paling mustajab. Itu sahabat tidak kuat bilang gini, ya Rasulullah, engkau kan orang paling dekat sama Allah, mbok berdoa supaya keadaan ini berubah. Bahwa engkau dakwah itu tidak disakiti dan orang menjadi hormat sama engkau. Nabi Fahmar Rawajuh, Nabi langsung memerah. Memerah tersinggung. Ya sahabatnya paling kaya ruhin-ruhin Mustafa. Karena saya seneng kiai tapi keliru. Karena ada orang seneng kiai tapi ya keliru aja usulnya. Jadi kalau Mustafa yang ruhin, seneng tapi usulnya. Keliru aja repot. Ngadepi orang seneng tapi usulnya. Keliru. Ya tapi mau gede ini seneng. Ayo repot. Mulai ini. Pokoknya Nabi kondungo biar keadaan itu. Nabi Fahmar Rawajuh. Nabi wajahnya memerah. Terus cerita Nabi. Nabi cerita ngendikane ngaten kula aja apal hadis ini ada di Bukhari di Muslim hadis ini mutawatir. Dulu orang berdakwah dari Rasulullah dawe Rasulullah. Wa inna ahadahum la yudu lahul min syarfi mafraqi ra'si. Fa yasukuhu syikkan wa ma yasuddu dzalika anti. Dise gara-gara dakwah iki londas iki. Dikai graji pas tengah terus digraji nganti sigar dadi loro. Dan itu tidak menghalangi dakwahnya Nabi itu. Orang tahu semua kabudute Nabi Zakaria itu rasanya dari dibunuh, dimuti, lasi, digergaji sampai sigar. Terus Nabi cerita Masito sing digoreng. Terakhir Nabi cerita Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu dakwah, ngajak ngaji, dicekel ambek wong kafir. Terus diobong. Gawe kubangan sing kaya kubangan batu bara, kubangan pokoke kubangan sing go ngobong boto tapi riyen teng kubangan. Nah saniki boto diobong nak teng dhuwur, nak teng daerah kula kayak ngobong itu loh, gampang ya. Iwa tenggali judangan ya. Lalu itu juga ada judangan. Terus wong kafir udah rokok-rokokan, neng dhuwur. Jadi ngelbok nane ngentah ini wong kafir udah kumpul lagi. Terus lagi dicemplung no. Kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum alaiha qu'ud. Jadi wong kafir udah guyu-guyu. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Terus ketika dicemplung no kejet-kejet udah guyu ngakak-ngakak. Terus Nabi ngendikan, aku yuk lagi terima dikenek na wong kafir kok kowe njuk futuhat. Utek temu ning pikir. Akhire semenjak iku sahabat tuh lak dimo ditaboki dirasani wendeng urung digraji ngono. Kula nggih ngoten, misale kula krungu ruhin ra seneng kula utawa santri kula ra pati takzim urung digraji, ngono terus. Dadi wong kudu mikir ngono, aja kok mikir sugih kok salam templek mau sakmene Umar kai iku jenenge. Fasik iku. Pulau takzim nyucup tok rano papa ni fasik. Ojo mikir ngono di sewang dakwah di sembelai. Iku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keadaan saiki ngene iki sape. Lah tapi nak nuruti Toma, wah ngeri nuruti Toma, ngeri. Mana kulo tak latah anak bujuk kulo tak latah. Biasa kalau lunga ngebis, kalau mobil biasa ngebis biasa. Tak bayang dong, mau aku rati mobil, rati pengaruh biasa. Lo betul sombong, biasa ngempen anak kulo sing barep padahal lagi pun perawan. Tak gantung pastrasi, lobok gitu biasa. Tak bayang dong, mau aku rati santri sebenarnya anakku sih gak uang awam. Kalau saat ini biasa, lunga ngebis biamba. Mau dipukuli tiang serbana nih bolak balik. Bahar pikiran kulo, wah ini orang orang ngalim kaliber. Wah mati nih uangnya. Kalau nanti badai mujal teng sarang teng bis kan kadang kalau ngebis nggak terasa ketemu wali murid jangan budi sarang kalau jangan kalau ada aku keluarga sarang ya sarang badai teng budi teng nggak teng sarang di kalau badai suan bangunnya nggak bareng kalau dan kalau melihat madrasah pulang sebule kalau guru ne anak mas oh jadi nggak terasa asmani kus bangga sebentar nih kus oh betul nawa nawa biasa apapun itu bukan akal-akalan orang gawe-gawean. Semua orang alim tuh ingin bayang numpama ning donya iku dhewean. Sehingga tidak tergantung pengaruh, tidak tergantung uang, tidak tergantung fasilitas. Karena bayangane Nabi niku ora digraji, iku sape. Wa inna ahadahum la yudu lahul min syar fi mafraqi ra'si min syar graji. Mafraqi ra'si sewaane napa? Rambut. fayasuku husikton digradasi dadi loro. Iku maya sudu dalika anti. Saiki dadi hafid lesu sithik bengok-bengok dadi ustaz radhi hormati sithik. Mestine kowe misale mlebu ning masjid ra ono sing takzim, alhamdulillah milih cek utuh. Wis ngono-ngono ae. Dengan tarif itu kita mudah ikhlas. Akhire wong Bojonegoro mau nangis. Masya Allah, Gus, ikhlas jenengan dados ngoten. Kula niku nate pikiran elek, Gus. Kabeh iki nate kula tekakno. Mergi kula nak nyangoni di atas dodo. Kowe wong kaji elek kowe tak omong ngono. Jadi banyak orang cara berpikir kalau bisa punya uang bisa mendatangkan ki. Tapi alhamdulillah dekne apik nemu nangis. Barang nangis kula tak. Yes, kapan-kapan kula dikiki jenengan. Kowe kula ngaji syarat ora sapa diam aja wong akeh-akeh. Jenengan ketemu kula ya rasa takzim biasa mong mboten saged wis rata takzim mengale mak kuwaras. Wah, mate ana wong angel kan den. Wis rugen barang tak penging takzim wis pinter dene. Aga dene wis pinter dene. Iku Rasulullah gitu. Terus jangan kira Rasulullah itu selalu berdoa. Lah itu yang jenenge seneng Quran nganti khalan jadi mental. Dia ndak hanya baca wasama idzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidu wa mas. Ndak sekedar baca itu tapi ingat betul betapa dai dulu itu ngalami kutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idzum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma ya'aluna bil mu'minina. Dadi wa hum 'ala ma ya'aluna bil mu'minina syuhud. Lah pangeran niku ilingan. Pangeran niku eling nganti kiamat. Mulane wong-wong sing matine ngene iku sok ben dikeki hak jalan-jalan ning neraka. Dan dijamin ora kecemplung, bukti oleh ngatur pangeran dijamin ora kecemplung. Makanya sok ben pelecehan ulang tetap dibaleni. Iku sing disebut wa idza marru bihim ya taqawmazun wa idza qalabu ila adhim qalabu fadina. Sok ben walian. Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang durun hal suwibal kufaru makanu yafalun. Jadi Allah itu ramarem ngelebono swarga mukmin gini ya sedurungnya wong sing tau ngenyek itu ditonton. Jadi misalnya wong sing tau ngenyek ruhin kiai melarat keriting enggak itu nak sing tau ngenyek kok melebun rokok jangan-jangan sing ngenyek lu esulah yang berswarga lah itu sing repot kan ojo sah itu seben kemarin sing ngenyek gini kadang lu apik tuh mus cinta ini sedame jebule sing ngenyek lu swarga. Lah iya misalnya kene dadi kiai. Dadi kiai kan ngawak dhewe kan yo ora mati bener dinyek wong. Sibule sing nyek luwe ikhlas. Wah yo repot nak ngono kene. Dadi sok ben wong sing nyek iku. Dadi fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang durun. Dadi sok ben mesti kaya semacam lemari kaca entah lift enggak tahu pokoknya dikon mlaku-mlaku ning neraka. Nganti ngerti wong kafir kejet kejet. Koyok zaman dekne mati ini kejet-kejet didelok wong kafir. Lan fal yawmal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang durun. Iki pentinge ngaji Quran. Dadi Quran ojo mbok waca makhraj tok yo waca maknane. Nek ora iso yo kepengin iso. Ojo kok ora iso ora kepengin iso sombong. Dadi iki mlane kados kula niku enteng banget urip niku enteng. Tenan. Kula kadang nggih nangis nek kados anak kula niku nak tumbas rabi ge antri Hasan. Ya tak kon antri ge biasa. Mugo jenengan riyen mboten kersane antri ya. Ya tak latih standar awam. Nggih kula pikirane itu kita sekarang itu sudah baik sekali. Keadaan sekarang itu baik sekali. Kita dakwah dihormati di kei podium kon mlepok bariku ndonga untuk berkat paling gede. Kan wis apik. Kok ijek kurang salam tempel akhir kurang apane? Ngono ku nak ngisuwi nu wayah ya pantes golek bojo ya gampang kan ya wadah fasilitas kan. Kurang apane coba? Nak nuruti tomak ya ora ono bare. Mulane Nabi duka, duka tenan. Kowe iku lagi ngalami ngene iku sepele. Dhisik wong dhisik gak wae. Coba kalau Masito Firaun digoreng kan. Nabi Zakaria dimutilasi tidak sekedar dibunuh, semua ahli tarikh sepakat digraji. Nabi sinten? Zakaria. Nabi Yahya ya dibunuh. Lah karepmu mbok tiru Nabi Sulaiman. Wah, yo repot. Lah nek kowe iso keniru Nabi Sulaiman syarat iso omongan mbek wedhus. Mukjizat Nabi Sulaiman itu omong-omongan mbek napa? Wah, nak wong pikirane ngeres, Nabi Sulaiman. Aku lah tahu ditakoki kiai jeneng kurang ajar tenan. Wong nak takoki kurang ajar. Gus, napa leres bojone Nabi Sulaiman sewu? Iya, jarene iya. Lah maksud teng piye? Iku berarti permong wedoke dijimak per 3 tahun dhewe pikirane iku ngeres. Warga nak sewu, sedira digilir sitok ra, berarti wong wedoke sitok ra. dikeloni Nabi Sulaiman per malah mikir itu kok. Kurang ora tau mikir kok. Rasake sing wedok keperkarane butuh giliran. Malah kok ora kepikiran. Maksudnya piye terus dikakno kowe. Tekok mesum. Jadi kita itu kan pikirannya dakwah itu kayak Nabi Sulaiman, Nabi apa? Dawud, jadi orang itu happy. Jadi orang itu Nabi itu macam-macam. Yang gudikan itu ada. Apa kemudian kok Nabi Ayub? Buat ini kita tenang. Lah, untuk melupakan kenaifan-kenaifan itu pokoknya tinggal guyon. Mau ngantil kulo. Nah, rasa guyon itu minimal urip ceria. Tolik itu ceria. Sehingga kita bisa menertawakan diri kita. Jadi ora usah mikir tekoning majelis jenazah terus aku ora digokno ngarep wong ora ngregani. Kula teng desa kula biasa ana salat jenazah kok gurih, kadang ngimami, mami, kadang nggih mboten. Wis sering mboten. Gus ngarep ngajeng, Gus. Nah, nek kok gurih ngarep dong aku ora mandi, nek kok gurih mandi. Lah piye, Gus? Nek ning ngguri kok ikhlas perkarane ora pamer. Dadi apain bapak mesu warga ndung aku kok gurih wedi nek. Mikir dene tetep, Gus. Mboten napa-napa, teng gurilah ya. Lah iya nak cara ilmu tasawuf ngoten wong nak go ngarepu jere tazayyun lil khalqi. Angge to kemis bar wong ngarepu cara tasawuf tazayyun lil khalqi pamer akhire lafate dibenero donga. Mulane jere bapak anak ndongakno mayit kok ambek nangis malah ra mandi. Nak ambek guyu mandi. Suatu saat ana tak kok kenek napa iki? Eh kadang nangis ngarepe wong akeh bentuk sawate. Sawangane oleh ndongakno mayit kok apa? Serius jere bapak. Iku bapak, jadi kalau nu dididik pas bapak ini nanti dia gebek hujan dan buat nanti tenanan. Ya tapi jangan kalau seng nangis, cuma nareso nangis sudah betul. Karena ada. Hari ini kena kena nangis, nangis saya mus, tapi ora usah krono gawe. Oh coba ceritanya Mbak Zuber nangis perkara wedhus e ilang. Mbak Zuber diceritani abai, jadi suatu saat ono khotbah ujigoten, ujigoten khotbah tentang akhirat. Ngeri cerita neraka ngeri ana wong nangis bangga to tipe khotbahe hasil merasuk nanti wong iku nangis cerita Wazifer Wazifer cerita Mbamun cerita kula wala terus bangga to tipe pol banggane berarti khotbahe sukses iso gawe wong nangis tebule wong tak koyo kena apa bae nangis aku nak ora khotbah eling wedhus sing mergo wedhus sing ilang digo kena wong awam kuat tuh pikiran. Piye gede gak lara tapi dihormati wong awam wis. Wong awam hormati kiai ora tau bener. Sowan kiai jar perkara dongane mandi, ra dongane mandi kok ndongakno dekne sugih. Mandi. Dadi dekne diversi dhewe. Kuat. Dadi khotibe gak sido bangga. Wes kena wong awam mes. Kacau. Riyen baju baru seneng cerita-cerita ngoten. Nggih sing paling masyhur ge kula nate cerita teng ngaji mriki. Terus riyen ana wong alim. Alim pondoke wae. Bareng santrine akeh ku pikirane santri. Wah. Wong kok alime ngono. Pas iku jenenge Kiai Saleh. Ah wong kok alime ngono. Berarti abahe luwe alim. Lha suatu saat bapak dolan rono iku nguyoh pinggir musala. Lah nak nguyoh ning ratan iku pinggire tek wis akeh iku ora pinggir apa musala. Pertama wis ditakwil, takwil artine mungkin jazab, mungkin apa cek iso ditakwil. Ditakwil jazab yo kok nemen. Wis entek oleh takwil wis entek. Wiye ditakwil jazab yo ora. Jazab nganti udo ngono nguyoh pinggir musala tetep angel to takwilane angel. Suwe-suwe santri ku gak kuat takok Kiai Saleh, Pak Saleh. Jenengan walime ngoten kula nu kagum. Bayangan kula abe jenengan luwe alim. Tapi sakwise kula ngertos bapak jenengan dhewe nguyuh ning musala terus kula entek. Berarti bapak jenengan wong awam, wong bodho. Gak usah kena ditakwil. Pak Saleh enak aja. Ora, Jon. Bapak kuwi wong pinter. Aku ora mesti pinter koyo bapak. Paget iki bodho kok ngene malah. Iki cerita di baju. Bapakku ngono iku pinter, mergo mutusno aku mondok, akhirnya aku dadi wong alim. Sing bodho ku. Jadi wah takzim bapaknya itu korbannya baik. Artinya bapakku awam ngono lah keputusannya bener modokna aku kan. Berarti bapakku itu pinter, sing bodoh itu mbahku. Nah santri ini cek tak kok, lah kok jenengan muni cek pinter, isoe pinter bapakku. Lah aku alim ini kurang mesti iso ngelahirno anak alim kaya aku. Padahal bapakku iso ngelahirno kaya aku. Kan kurang mesti juga setelah dia lebih alim. Mulane wong-wong sing alim kudu mikir cerita itu. Ndak biar punya kearifan. Lu itu di Jogja banyak, saya sering ditemuin rektor. Dia cerita saya gini, Pak Bahak kadang orang lugu itu lebih pinter. Saya ini anaknya orang utun, bisa jadi rektor. Tapi saya menjadikan anak saya rektor, sekedar dosen saja belum pasti bisa. Terus kok SBY, bapaknya pinter bapak SBY, Soeharto pinter bapak Soeharto. Bapak beliau-beliau bisa dadekno anaknya presiden. Kadang seorang presiden dadekno anaknya ra terlibat kasus saja sudah empet-empetan kan. Mulane Mustofa iki jenggote ambek bapaknya pinter bapak. Ndek ini orang mesti soal nggak ada anak pinter kok ndek ini pinter jenggotan pinter macam-macam lah orang mesti lho ndak ini betul kita anak ewang utuh nih soal sekolah S1 S2 kue dia anak gak narkoba wis kangelan kan gak ada wis empet-empetan kan mohon mulai mantep ya berarti bapak kita lebih pinter tapi ya gak usah nguyoh ya gak usah berlebihan nganti nawa. Oh ya. Jadi ini jelas. Jadi ini jelas. Gak sampai anda harus niru bapak kulo, niru kulo seneng kuyon gitu. Tidak sing biasa serius, gitu tetap serius. Uangmu pantas-pantasan tuh. Cuma gini gua kulo pesen nak kue susah perkara santri rata zim raopo. Susamiku salah. Dari awal kue kepinti tak zim itu sudah salah. Mane kene masyarakat wis biasa ae wae enggak disembelih sapi, enggak dicemplungno jubangan napa geni sapi. Sudah maju lah. Sekarang kita sudah maju. Aku cek eling dawuh Nabi itu hebat betul Rasulullah. Jadi Nabi itu enggak sekedar baca kutila ashabul ukhdud. Memang beliau iktibar betapa dakwah zaman itu sampai orang dicincang, dimutilasi, dicemplungno geni. Saiki dakwah sak pait-paite khutbah ning masjid iku cek 50.000. Ketemu wong kaji lomo kultus dicek sak juta. Wong kula diceritani Gus-gus sing sering dakwah. Biasane kaya dakwah dikeki piro Gus? Biasane Gus nak kaji sing medhit ngoten cek 700.000. Ngene kuwi alumni sing ra ngundang lah nyangoni. Malah cepet sugih, ya cepet sugih. Wis nek kadang nak sing Gus waras ning kula kuwatir Gus. Dhuwit ngene iki ra barokah. Aku kekno wong aja. Lho nak ra di dhuwit wedi bojo lho Gus. Dadi nak nyimpen wedi gak barokah. Nak disedekahno wedi bojo. Ya alhamdulillah lek baru kae duwe ngono kae bingung. Paham gitu. Terus niki jelas ya ini kitab Ihya ndak mungkin bohong harusipun dikarang dengan sanad dengan tashayan sehingga kalau ada ulama yang milih guyon kuwi ora usah kadek. Memang banyak hadis wong sing sering guyon mateni ati iku ya bener. Iku nak guyon arogan nggih guyon apa arogan. Tapi nak guyone nglalekno masalah. Sari kata sepuluh ngiai Ruhin tak kiai ini rumah saku 10 tahun tua kok ngono-ngono wae. Lha iku tinggal apa? Guyon. Supaya melupakan hak-hakan. Sari gue eling-eling gue nuntut. Nuntut dolim. Sari Ruhin salam templek 50.000 bariku kurungu bujuni utang beras tanggane perkara ini jatahnya di salam lo templek apa? Kiai ini kak. Cuman tak kok ibu ngeran. Hak duit simpok pangan kok Ruhin iku jatah beras. Terus kalau menjawab ibu mulanya ada kiai rada sombong tapi bener nak dikidik suga itu gelam alasannya aku ada darah ini sombong terus kenal suga dok timbang darah ini merakyat kenal orang melarat jubule jatah beras di salam dan templen ya kok pinter ada kiai tapi mau ngalim asal mau ngalim jalan kiai itu senangannya kacana suga tapi mau ngalim deh tak takoi jenang dirasani wong akeh main kacana suga karena kacana melarat ini lho kusiru raden. Nak wong sugih nyalami templek aku 500 sak juta itu duit parkir terus duit jalan-jalan. Nak wong larat 50.000 wis duit beras terus bahaya itu. Itu ya masuk akal, akhir-akhir masuk akal. Tapi aku kayak duit ruhen yo gelem ben tenang ya maksudnya iki cerita. Mergo jog ngaji aku wis dipritungno mboten duit beras. Dene tiap salam templek aku mesti ndek perlu ngekek penjelasan. Mboten Gus mboten duit beras. Jog kala ngaji dene tiap ngekek iku diberi penjelasan. Menaduk beras kan kalau buatan burun. Paling nak rai son rangno detail itu ini. Duit aman Gus. Duit aman. Ayo mulane wong juga gampang suudon. Jangan-jangan ulama, asal ulama loh ya, jangan kiai ulama. Jangan-jangan ulama yang berkawan orang suge tok diperhitungkan. Memang sebagian alasannya gitu. Lah iya Thomas, wong suge-suge Jakarta itu pernah cerita saya. Dia satu bulan tuh uang parkir tuh 2 juta. Karena dia kalau ke kantor bayar parkir berapa, nanti ke mall bayar, nanti ke warung bayar, nanti ke bandara bayar. Kalau tiap satu parkir 10 ribu, kali 5 tempat pindah ke mall, ke warung, ke bandara, berarti kan taruh saja 50 ribu. Kali satu bulan 1 juta setengah. Uang parkir saja. Jika dia ketemu kiai Ranjarak lah, ketemu kulo orang kayak dua, 1 juta, 1 juta setengah. Tak tahu, itu. Kok agak? Duit parkir ke tenang mau. Nah, tapi misalnya rugen saya ketemu, wah ya paceklik, mesti tak tahu, aman kan? Aman kan? Jadi jangan kira kiai yang senang merakyat itu lebih baik, tidak mesti. Ini uang beras banyak berseliweran di sini. Transaksinya itu uang beras. Sementara nak uang sugih, uang parkir. Jadi uang kudu ngaji nganggo ilmu, paham ya? Tapi aja terus. Nah, tapi nak ana sing ra cocok perkara ning pihak uang sugih tok gedeng melarat iku kliru. Sedengan kados kula ono, kancanan sugih uang melarate diulang wis dengan. Tapi nak ngekeki dhuwit kudu dikeki apa? Penjelasan. Dikonfirmasi. Aman? Aman. Lah kula di santri niku tukang becak, sering kepake kula teng kraken. Riyen santrine bapak. Nak bagi kula tak kei dhuwit kadang nggih kula suwani pinten sering kula suwani. Suatu saat dene kei dhuwit tak takok. Lha iki dhuwit aman dengan anak gak butuh. Aja takok ngono lho Gus, bapak melarat terus oleh kei kiai. Wah, tenan wong. Dene tau ngaji dadi iso bantah. Ah, kurang ajar. Wah. Dene perkara ade ku ngidolakno kula wong kok ngalime ngono. Tapi aku carane ngeke Gus Bab ya wong ketemu dikeki dhuwit. Ya sese bantah nembale lho. Ya wis. Mulane sampean nak mulane sampean nak ngeke dhuwit aku kok muni aman berarti ke wong melarat. Wis meneng ae wae. Jadi bapak agar uang ini jelas ya. Yo aji buri minal kuro kulo talikin apa? Mithak. Ini kalau baca no ikhya yang lain ni. Kulo suwon ni di halaman ni mungkin nak. Ini juga misbah ni. Kulo nak tenggi ni ikhya kulo ni sing kulo baca sing rian nanti kulo fatwa akan 269. Ini cetakan hidayat 269 apa? 9. 269 just 3 ya. Tersingatan kefuat ni, kalau wajar. Jadi kalau ada ulama yang punya madhab kayak saya, jangan salahkan. Meskipun yang lain juga anda jangan salahkan. Dewi dua di madhab dewi. Jadi ingatan ya. Waqala Sulaim bin Handullah bin nama Nahnu kaulah Ubay bin Kaab namsi Khulfa. Itroahu Umaru faalahu bidiroh. Nak gei alim kata si mojo diroh, tapi mojo mojo daroh. Pokoknya pecut daroh atau diroh mana apa? Pecut. Faqala unzur ya amirul mu'minin ma tasna' qal inna hadhihi dhillatun litabi' wa fitnatun lilmatbu'. Jadi ini termasuk etika orang alim. Suatu saat Ubay bin Ka'ab itu sebagai orang alim Quran itu jalan di derekno orang banyak, ada 10 derekno Ubay. Ketemu Umar, Umar nak mlaku-mlaku senani dhewe nek ning gambaran film Umar. Digoleki intelijen wong Romawi, jebule mana amirul mu'minin orang kok bisa naklukkan pasukan Romawi sing nguasai Budi Palestina. Bareng digoleki ruang sana ana istanane tak dikawal. Hada jare. Hada sinten? Jebule wong sing turu ngisor apa? Kurma. Pangi ana tamu cek ngelapi apa? Ngelapi lebu. Lek Umar, Ubay bin Ka'ab dituthuk. Mergo jare ngono iku zillatun litabek wa fitnatun lilmatbu. Uwong diderekno iku kanggo sing tabek, santrine iku ino, sing dinut mare ujub, gimana sing dindut mari nopo ujub. Lalu kalau ingin ngaji teng tunggu di teng Jeporo, gara-gara kepeksa. Malum ni Anwar Suwan, kalau bolak-balik ni tak turuti bisa. Tetap kalau syaratnya rasa podium. Ya mereka protes, jinan orang alim gue harus di atas. Biasanya mursyid itu gue duwur, murid gue ngisor. Ya aku ngaji tapi maten terserah aku, tak gak nong kitab pikir. Ben kowe wong mukmin ora ino setara-setara iku ya rasa podium iku. Dulu banyak sahabat yang enggak mau dihormati alasannya terjadi zillatun ditabek wa fitnatun lil matbu'. Dadi sing tabek dadi ino, sing dinut rawan apa ujug. Lho aku pengaruhku akeh. Itu sirine kenapa Uwais Al-Qarni itu tidak pernah mau salaman. Karena dia takut kalau dia salaman itu dicucup. Dia tidak mau. Sing nyucup ino, dekne sombong. Tapi yang mau salaman juga banyak. Nah kebetulan yang mau juga banyak lah itu yang peluang kiai-kiai yang mau salaman ada alasannya. Tapi sama ini orang jagal saya kenapa sih Gus Bak kok jarang mau salaman? Banyak juga sahabat dulu yang tidak mau salaman. Kuatiru fitnatan apa zillatan ditape wa fitnatan lil mastu. Nanti sing gelem salaman nggih purun, sae sing mboten nggih mboten napa. Nek kados kula ketemu rukun, wadang wis salaman nyucuk diwolak-walik, kadang roh kula dibarno ngono. Berarti makomo wis dhuwur rukun, berarti roh dene. Saat saat baiknya salaman dan saat baiknya tidak. Ngene nek ning Jawa Timur masyaallah. Kula nu nganti kaget. Mulai elek-elek ngeten kan mantu Sidogiri yang santri Jawa Timur ambek guse kan hormati pol. Salaman langsung tak tarik jebule citi wolak-walik bingung. Banjur niku ana acara bodoh. Santri sak menawa iki kesel lan melayu kula. Lari ya wis. Tak omongi bojoku. Aku ning kene trimo channel wis ora melo-melo acara bari wis ora tau blas. Dadi tapi yo ana ulama sing seneng dihormati. Alasane nggo nyepelekno wong dolim. Mung dolim ketua genge rokok disemut nomo sok kiai. Awan ten ke Jawa Timur nggo rokok ora gelem, nggo wayahe rokok, rokok cung. Gakno sitok terus disumetno. Lungo riyen ki Bisri Abe Gus Mustofa Bisri ki Bisri Rembang. Kula nggih boten menangi tapi jare critane murid-murid. Lu nak dolan teng Pedono utawi teng wali kota riyen nak darani Pedono dukono. Wong niku nak badhe jasan nggih Mas Pak. Tangane kan. Terus santri sing nggon. Enggak, waya tangan kiwo. Dari alasannya, ben pejabat roh nak mulyane kiai sak dhuwure. Ya model ngene kuwi. Tuwati, tuwati kok mobil sot. Lha maksudnya ke ben roh nak mazhabe ulama iku akeh, maksud ben ke roh. Ben milih dhewe. Sing satet. Masalahe sing ngono iku ya makome urite aku. Aku kula ya ora pantes dadi. Dadi napa inna hadhihi dhillatun litafa wa fitnatun lil matbu. Lah madhab ngono iku ya ngono. Nang kula suwon lewat ngaji ini sing ikhlas. Nak teng kitab niki niku gemis 269 juz 3. Cetakan Al-Hidayat paling babe derek bayan udami syuhrah wantisaris sayyid wa sayyid. Babu bayanu dami syuhrah. Bayanu dami syuhrah wantisaris. Jadi tadi kalau suwan lewat ngaji ini, pokoknya jenang urib sing legowo, jadi kiai, jadi ustad, jadi khotib dihormati ya. Alhamdulillah, berarti wong duwe ilmu dimulyakno dunya akhirat. Nek gak dihormati ya alhamdulillah, berarti makom wis niru para sahabat, para ulama-ulama riye. Sedengan malah enak nggih. Artine ya ana sing hormat, ana sing ora, berarti duwe dua sisi nggih, dua napa? Mengi Al-Fatihah. Allahumma ya ilahana inna hadhihi mu'aqqatan fika wa laka fika.